Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati wa ba'd. Kaum muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar setia Radio Fika Insani 88.8 FM dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa Yufi TV, Niaga TV, Usman TV, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan kembali bersama mempelajari kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam bab sabar. Dan pada kesempatan hari ini kita akan melompat satu hadis yang seharusnya hadis ke-43. Kita lompati dulu, kita ambil hadis ke-44. Hadis ini tentang kisah kesabaran seorang sahabiyah, yaitu yang bernama Ummu Sulaim. Sahabiyah Ummu Sulaim. Kisahnya cukup panjang dan faedahnya juga cukup panjang. Saya hanya akan bacakan, kalau perlu saya ta'lik, saya komentari. Nanti insya Allah selesai kisah. Mungkin tidak pada kesempatan malam hari ini, mungkin pada kesempatan malam yang lain, kita akan baca beberapa faedah dari kisah sahabiyah Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha. Mari kita dengarkan kisah yang dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa an Anasin radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Anas, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qal kana ibnun li Abi Talhata radhiyallahu ta'ala anhu yashtaki. Suatu saat atau terjadi, suatu saat terjadi ada kejadian seorang putra laki-laki dari Abu Talhah, anak kecil, anaknya Abu Talhah radhiyallahu ta'ala anhu, yashtaki, sakit. Mungkin meriang, ya, demam, rewel, cah cilik. Ya. Sumeng, ya. Nek orang besar ya komeng. Kalau anak kecil sumeng. Ya. Abu Talhah ini adalah bapak sambungnya Anas bin Malik. Jadi Ummu Sulaim pernah menikah dengan dua orang pria. Yang pertama adalah Malik, bapaknya Anas. Ya, bapaknya Anas. Kemudian Ummu Sulaim menikah dengan Abu Talhah, yang lahir darinya Abu Umair bin Abi Talhah, dan nanti juga lahir Abdullah bin Abi Talhah. Dan salah satunya ini yang sedang kita ceritakan ini, yang meninggal ini, yang belum selesai ceritanya, belum sampai meninggal ya. Keskonangan desit. Ya. Yang sedang sakit ini adalah kakak dari Abdullah bin Abi Talhah. Jadi suatu saat putra dari Abu Talhah, tidak sebutkan namanya, anak kecil, yashtaki, rewel, sakit. Fa kharaja Abu Talhah. Kemudian karena Abu Talhah memiliki hajat, keperluan, ya laki-laki ya, maka dia pun keluar rumah. Ada keperluan untuk di luar rumah, insya Allah. Ini kesabaran seorang ibu, insya Allah. Jadi bisa 24 jam di dalam rumah, ya. Abu Talha keluar untuk memenuhi hajatnya. Fa qubidha sabiyyu. Tatkala Abu Talha sedang keluar pergi, ternyata anaknya meninggal, ya. Anaknya meninggal. Falamma raja'a Abu Talha, tatkala Abu Talha datang, dan tampaknya keluarnya Abu Talha bukan dalam waktu yang singkat, tapi cukup panjang. Ini mungkin beberapa saat, bahkan mungkin hitungan hari sekitar itu, wallahu ta'ala alam. Maka bertanya dia Abu Talha kepada Ummu Sulaim, ibu dari anak tadi dan ibu dari Anas bin Malik. Ma fa'ala ibni, bagaimana kabar anakku? Kaifa haluhu? Ma fa'ala ibni, gimana kabar anakku? Qalat Ummu Sulaim, berkata Ummu Sulaim, wahia Ummu Sobi, itu ibunya anaknya langsung. Ummu Sulaim itu adalah yang punya bayi itu, anaknya sendiri, anak dia dengan anak dengan Abu Talha. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anha, huwa askanu makana. Dia lebih tenang dari sebelumnya. Lebih tenang dari sebelumnya. Ora ubah. Dia sudah tidak rewel lagi, sudah tidak apa? Panas lagi, sudah tidak sumeng lagi. Pokoknya sudah lebih tenang dari sebelumnya. Oh, jenenge bapak ya, dengar seperti ini hatinya apa? Alhamdulillah, tenang ya. Fa qarrabat ilaihi al-asha. Kemudian kedatangan Abu Talha disambut oleh Ummu Sulaim dengan menghidangkan makanan malam, makan malam yang enak-enak. Thumma asaba minha. Kemudian setelah itu pun Abu Talha pun menggauli Ummu Sulaim. Lihat kesabaran Ummu Sulaim. Dalam kondisi dia menyimpan sebuah berita duka. Masih sempat masak ke bojone, nyambut dengan sambutan yang luar biasa. Bahkan nanti dalam riwayat lain, dandan sak, cantik-cantiknya. Lebih cantik dari biasanya. Akhirnya suaminya makan, puas, kemudian menggauli istrinya. Falamma faragha qalat. Tatkala sudah selesai hajatnya Abu Talha, makan sudah, menggauli istrinya sudah, ya. Maka berkata Ummu Sulaim, waru as-sabiyah. Teman-temanmu sudah menguburkan anakmu. Teman-temanmu sudah menguburkan anakmu. Ini satu riwayat, nanti riwayat yang lain ada. Ya, bagaimana kata-kata Ummu Sulaim? Kita baca saja. Berarti kan kesimpulannya anaknya sudah di apa? Sudah dikubur, kan berarti kemungkinan perginya Abu Talha dalam waktu yang cukup lama. Falamma asbaha Abu Talha, tatkala pagi harinya Abu Talha datang ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Maka datanglah Abu Talha menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan apa yang terjadi. Itu bahwasanya anaknya meninggal dunia, istrinya malah enggak memberi apa? Enggak memberitahu, malah dia melakukan demikian dan demikian. Ya, ini pengin nasihat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "A'arastumul lailah?" Kalian berdua bergaul enggak malam itu? Tahu ya bahasa ini untuk orang yang sudah kibar, ya. Qala na'am. Berkata Abu Talhah, "Ya, itu kami lakukan ya Rasulullah." Qal Allahumma barik lahuma. Ya Allah berkailah keduanya. Ya ini berkailah Abu Talha dan Ummu Sulaim dalam pergaulan mereka di malam itu. Ya, subhanallah. Doa. Ya, ini pentingnya apa? Doa. Nanti insyaallah akan saya singgung. Fa waladat ghulaman. Akhirnya Ummu Sulaim pun melahirkan seorang bayi laki-laki. Faqala li Abu Talha, Maka Abu Thalhah berkata kepadaku, yakni kepada Anas bin Malik, ini bapak tirinya, bapak sambung. Ihmilhu hatta ta'ti bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Bawa adikmu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa wa ba'atha ma'hu bitamarat. Kemudian Abu Thalhah juga menyertakan beberapa butir kurma. Jadi Anas bin Malik diperintahkan bapaknya untuk menggendong siapa? Adiknya. Nanti kisah kelahirannya ada nanti sekilas. Ya. Perintahkan untuk menggendong adiknya, kemudian dibekali beberapa buah kurma. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ama'ahu syai', ketika Anas bin Malik ketemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, diserahkan bayi itu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ada dibawakan sesuatu enggak bersama dia? Ini kurma maksudnya. Qala na'am tamarat. Ya, ada beberapa butir kurma, kata Anas. Fa akhadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam famadghaha. Famadghaha. Ya, madghaha. Maka datang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil kurma tersebut kemudian mengunyahnya. Ya, mengunyahnya. Tsumma akhadhaha min fihi. Kemudian setelah lembut, halus, diambillah hasil kunyahan tadi dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'alaha, kunyahan tersebut diletakkan fi fihi sabi. Di dalam mulutnya bayi. Ini yang disebut dengan apa? Tahnik, ya, diletakkan di bagian atas ini. Ya, diusap-usapkan. Nah, thumma hannakahu, kemudian ditahnik. Wa sammahu Abdullah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi nama adiknya Anas tadi dengan siapa? Abdullah. Ini kisahnya, kisah singkat dari kesabaran Ummu Sulaim. Ini baru riwayat yang pertama. Ya, di sini saya katakan pentingnya doa untuk mendapatkan keturunan. Jadi untuk mendapatkan keturunan itu bukan cuma hitungan masa subur, Mas. Bukan pula kesehatan badan. Tapi untuk mendapatkan keturunan itu yang penting salah satunya doa. Kejadian ini belum tentu enggak pasti masa subur. Ini enggak pakai hitungan. Pokoknya Ummu Sulaim kena musibah, Abu Thalhah kena musibah, entah itu bertepatan dengan masa subur atau tidak, Ummu Sulaim ingin dapat ganti, sehingga dia menahan dirinya, bersabar, sabar, sabar, ya Allah ganti ya Allah, kau ambil anakku, aku ingin ganti ya Allah. Ya, dengan kesabarannya Allah mengganti. Kemudian didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya doa ini penting sekali. Untuk siapa saja yang memiliki keinginan, hajat, kebutuhan, kesulitan, kerepotan, kesusahan, utang yang numpuk. Mudah-mudahan yang punya utang segera lunas. Allahumma amin. Ini diantara faedah. Kita lanjutkan kisahnya. Yani potongan kisah yang lain. Tadi riwayatnya muttafaq alaih. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dan di dalam riwayat Bukhari, qala Ibnu Uyainah, faqala rajulun minal ansar, berkata seorang pria dari kalangan Ansar, faraaitu tis'ata auladin kulluhum qad qara'ul Qur'an, maka aku menyaksikan 9 anaknya Abdullah, itu cucunya Abu Thalhah ini, 9 anaknya Abdullah semuanya hafal Quran, ahlul Quran. Insyaallah. Doanya apa? Allahumma barik. Sering-seringlah kita doakan anak kita. Ya. Kita doakan anak saudara kita. Kita doakan istri kita. Kita doakan suami kita. Murid kita. Karena barangkali dengan doa itulah Allah izinkan dia menjadi baik. dia menjadi ahlul jannah. Ketika anaknya punya prestasi, barakallahu fiik, ketika anaknya berbuat baik kepada ibunya, kepada bapaknya, barakallahu fiik, ketika anaknya berbuat baik kepada adiknya, kepada kakaknya, barakallahu fiik, cuma diambilkan sandal, kita katakan barakallahu fiik. Enggak sebanding ngambilkan sandal dengan hasil doa. Masya Allah. Istri kita berbuat baik, ada sesuatu yang mengagumkan kita, dia memperbuat sesuatu, kita katakan barakallahu fiik. Jangan berat untuk mendoakan. Ini yang kurang pada guru-guru. Ya, enggak juga sih. Saya enggak berani mengatakan kurang pada guru-guru karena saya tidak menyaksikan para guru. Mohon maaf, saya tarik ulang. Ini yang kurang pada diri saya dan kita. Kok kita? Antum aja Ustaz kali. Ini yang kurang pada apa? Saya harus ngomong apa ya? Ini yang kurang pada sebagian pengajar. Guru matematika? Anda guru matematika? Pernah mendoakan Anda kepada muridnya, barakallahu fi? Anda guru IPS? Pernahkah Anda mendoakan murid Anda, barakallahu fi? Anda guru bahasa Indonesia, pernahkah Anda mendoakan murid Anda, barakallahu fiik? Anda guru geografi, pernahkah Anda mendoakan murid Anda, barakallahu fiik? Yang pernah dialami oleh beberapa siswa, paling dipuji. Ya memang pujian itu penting, tapi jangan lupa doa jauh lebih penting. Pujian itu penting, tapi doa itu jauh lebih penting. Dan doa itu mengandung unsur pujian pada beberapa kesempatan. Ya, seperti doa seperti ini. Ya, orang bagi-bagi hasil ujian, nilainya 9, barakallahu fiik. Ustaz gimana barakallahu fiik, kok gak tahu doanya Ustaz. Bahasa Arabnya gak bisa, makanya latihan. Meskipun kita guru pelajaran umum, akan tetapi kita tidak masalah mendoakan mereka dengan kebaikan. Nah, ini doa. Maka dikatakan di sini, faraaitu tis'ata auladin kulluhum qad qara'ul Qur'an. Siapa ini 9 anak ini? Yakni min auladi Abdullah al-Maulud. Putra dari Abdullah yang dilahirkan dari hasil pergaulan Ummu Sulaim dan Abu Talha di malam itu. 9 anak, semuanya huffaz. Ya, semuanya qurra. Dan semuanya mudah-mudahan ya baik. Makanya pentingnya berdoa ya, kita doakan anak kita. Ustaz masih kecil, masa kita doakan dia? Kadang kita menimang bayi kan, apakah kita perlu doakan dia dan keturunan dia, padahal punya suami aja belum Ustaz. Apa berarti kalau kita mendoakan dia punya keturunan yang barokah, nanti mendoakan dia nikah masih bayi Ustaz? Ketika masih bayi, barakallahu fika wa fi malika wa fi dzurriyyatika wa fi umrika. Mudah-mudahan Allah memberkahi engkau dalam hidupmu, dalam ilmumu, dalam umurmu, dalam keturunanmu, dalam suamimu, dalam istri-istrimu. Apakah kita doakan seperti itu padahal belum punya? Nah, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Ya. Ibunda Maryam, dia juga mendoakan putrinya yang masih kecil. Memperlindungkan putrinya Maryam dari godaan setan. Bukan hanya Maryam yang diperlindungkan, tapi apa? Inni u'iduki wadur inni u'iduha bika wadurriyataha. Ya Allah, aku perlindungkan putriku kepadamu dan juga keturunannya, masih bayi. Masih bayi. Tapi keturunannya sudah apa? Dimintakan perlindungan kepada Allah. Makanya tidak ada masalah kalau punya anak putri, kita katakan mudah-mudahan kamu dapat jodoh yang soleh. Masih bayi. Bukan berarti kita memerintahkan dia nikah ketika masih bayi, tidak. Tapi nanti doa itu bermanfaat insyaallah ta'ala. Taib, kita lanjutkan riwayat ini. Wa fi riwayatin li muslim. Adapun di riwayat muslim dikatakan, mata ibnun li Abi Talhah. Suatu saat putra dari Abu Talhah hasil pernikahan dengan Ummu Sulaim meninggal dunia. Faqalat li ahliha, maka berkata Ummu Sulaim kepada keluarganya, ini kepada anak-anaknya Abu Talha dan yang lainnya. La tuhadithu Abu Talhata bibnihi hatta akuna ana uhadithu. Pokoknya kalian jangan cerita apapun kepada Abu Talhah sampai saya sendiri yang menceritakan. Ya, jangan cerita apapun. Faja'a faqarrabat ilaihi asya'an. Maka datanglah Abu Talhah. Kemudian Ummu Sulaim menghidangkan makan malam kepada Abu Talhah. Fa'akala wa syariba. Maka dia pun makan dengan lahap dan minum. Thumma tasanna'at lahu ahsana makanat tasna'u qabla dhalika. Kemudian Ummu Sulaim ini berdandan, tasanna'at, untuk Abu Talhah lebih bagus dari dandanan biasanya. Ini di sini bisa diambil beberapa faedah. Yang pertama, istri itu dandan untuk suami. Kemudian yang kedua, Ummu Talhah itu biasa dandan. Ummu Sulaim itu biasa dandan untuk Abu Talhah. Jadi suaminya datang itu bukan kaya buta giras. Rambutnya ada yang kesini, kemudian ada yang kesini. Ketika berbicara, dari selakanan keluar aroma bawang putih, kiri bawang merah, tengah jengkol, anak petene, masya Allah, ya. Jadi biasa berdandan ini Ummu Sulaim untuk suaminya loh. Tapi malam itu dia dandanannya jauh lebih indah daripada sebelum-sebelumnya. Alhasil fawaqa'a biha, maka tertariklah Abu Talha dan kemudian keduanya pun bergaul. Falamma an ra'at annahu qad syabi'a wa asaba minha, tatkala Ummu Sulaim merasa bahwa suaminya sudah kenyang, sudah puas, keinginannya sudah terpenuhi, qalat, maka dia pun berkata dengan hati-hati, ya Aba Talhah, duhai bapaknya Talhah, ara'aita, apa pendapatmu? Diskusi, ya. Apa pendapatmu? Law anna qauman a'aru ariyatahum ahla baitin. Kalau ada sekelompok orang memberi pinjaman kepada sebuah rumah tangga, kepada sebuah penghuni rumah, sebuah keluarga, ya, sebuah keluarga. Apa pendapatmu kalau ada sekelompok orang memberi pinjaman kepada sebuah keluarga? Fa talabu ariyatahum. Kemudian mereka meminta kembali pinjaman mereka. Gampangane nyilihi kursi, kursine dijaluk maning. Nyilih mobil, mobile dijaluk maning, ngoten niku. Ya. Nyilih peso, pesone dijaluk maling, diminta lagi. Alahum ayyamnauhum, bolehkah keluarga tadi menahan pinjaman tadi dan tidak mengembalikan kepada mereka? Diskusi sederhana. Apa kata Abu Talhah kira-kira? Lah, oh tentu saja tidak. Tidak boleh. Dia harus mengembalikannya. Ya, mereka harus mengembalikan kepada orang yang meminjami. Masuk Ummu Talhah. Ya, ya, masuk pada inti pembicaraan. Faqalat fahtasib. Kalau begitu, harapkanlah pahala dari Allah. Anakmu sudah meninggal katanya. Fahtasib bibnika. Mintalah pahala kepada Allah karena anakmu sudah meninggal. Yakni anak itu adalah titipan dari Allah. Sewaktu-waktu Allah akan mengambilnya. Semua yang kita miliki ini hakikatnya miliknya. Miliknya Allah. Umur kita, tubuh kita, anggota badan kita, keluarga kita, ibu kita, bapak kita, suami kita, istri kita. Ya, semuanya adalah hakikatnya milik Allah. Maka kondisi terbaik ketika mereka diambil lagi oleh Allah, satu sudah, sabar ihtisab. Sabar dan mengharap pahala. Nangis gerung-gerung, ora bakal tangi maning. Walaupun nangis kerasnya kayak apa, enggak akan bakal tangi. Tangi paling yang medeni malah. Wis tunduk rasa nangis, aku wis mati. Meledak maning, ya kan? Malah melayu. Maka sikap yang paling pas, paling menguntungkan, itu sudah sabar dan mengharap pahala. Dah sudah, enggak ada cara lain sudah. Enggak ada cara yang kedua. Pokoknya sabar, ihtisab, sudah. Boleh enggak Ustaz meminta ganti kepada Allah Subhanahu wa taala? Boleh. Dan itu bahkan disyariatkan. Allahumma ajurni fi musibati. Kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, segala sesuatu adalah milikmu dan engkau akan kembali kepadamu. Berilah aku pahala dari musibah ini dan berilah aku ganti yang lebih baik dari musibahku. Boleh kita ini mengharap ganti. Entah ganti sesuatu di dunia ini ataupun balasan yang baik kelak di akhirat. Taib. Qal berkata Anas bin Malik atau rawi, ini Anas bin Malik, faghadiba, maka marahlah saat itu Abu Talha. Lihat ya, apa faedahnya? Namanya musibah, walaupun sudah disiapkan, itu tetap membuat apa? Terkejut. Menyampaikan pelan saja bikin terkejut, apalagi apa? Ngaget-ngageti. Anakmu mati, astagfirullahaladzim. Pelan-pelan ya. Iya sih, memang musibah itu kaget, tapi jangan bikin tambah kaget dengan cara apa? Menyampaikannya. Lihat Ummu Sulaim. Disampaikan pelan, dijernihkan pikiran Abu Talha, logikanya dikembalikan. Yani biar siap. Tapi begitu disampaikan tetap saja apa? Kaget. Ini memang tabiat dari musibah. Ya, tabiat dari musibah itu mengagetkan. Makanya tidak akan lulus dari musibah kecuali orang-orang yang benar-benar sabar dan beriman. Maka sempat marah ini Abu Talha. Qal faghadiba, tsumma qal. Dia mengatakan, "Taraktini hatta idza talattakhtu tsumma akhbartini bibni." Kau biarkan aku makan, kau biarkan aku minum, kau biarkan aku menggauli dirimu. Sehingga kalau tubuhku sudah belepotan kayak gini, baru kau kasih tahu tentang anakku. Ini belepotan, sudah kotor. Yang dewasa sudah tahu. Dia sempat berkata begitu dengan siapa? Ummu Sulaim. Fantalaqa hatta ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk meredam kemarahannya, pergi dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini langkah yang pas ini. Orang kalau dapat musibah, ada masalah keluarga, itu jangan pergi kepada orang yang suka ngompor-ngompori. Ya nyong bojone nyong kebangetan banget lho, ngapa sih wong anake mati malah dimeneng bae. Jangan seperti itu. Ya jen bojone kan dia kayak kuwi. Waduh jen. Ini lo datang kepada orang-orang yang gini rusak keluarga. Datang kepada orang yang adil, yang sekiranya bisa memberi apa? Nasihat. Datanglah Abu Talha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbarahu bimakan. Dikabarkan, diceritakan apa yang terjadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam tenang. Dia mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fi lailatikuma. Mudah-mudahan Allah memberkahi malam hari kalian berdua. Enggak komentar macam-macam. Sudahlah, mudah-mudahan Allah itu memberkahi usaha kalian. Dah. Qal fahamalat. Berkata Anas, maka Ummu Sulaim pun mengandung adiknya. Wakan adiknya Anas. Wakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa hiya ma'ahu. Dan suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam safar dalam kondisi Ummu Sulaim hamil. Ya. Dan Ummu Sulaim ikut. Beliau bibinya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari jalur ibu. Ya, dari jalur ibunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Safarlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ummu Sulaim dan Abu Thalhah ikut safar. Ya, ikut safar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atal madinata min safarin la yatrukuha turuqan. Dan kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila mendatangi kota Madinah, pulang ke kota Madinah dari safar, dia tidak datang di malam hari. Dan dia adalah termasuk sunnah sebetulnya. Yang mungkin sulit untuk dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin, termasuk mungkin saya sendiri. Tidak datang malam hari karena dikhawatirkan suaminya akan mendapatkan sesuatu yang tidak disukai dari istrinya. Datang malam hari kondisinya gimana? Ya. Lagi merem, buka pintu karo apa? Karo merem, mungkin buka pintu belum sempat apa? Sikat gigi, buka pintu belum sempat mengikat rambutnya. Begitu seterusnya. Buka pintu belum ada hidangan yang tersaji. Buka pintu, dan seterusnya. Rumah lagi berantakan. Ya. Jadi sunnahnya memang datang tidak malam hari dan memberitahu keluarganya. Saya akan datang insya Allah. Jangan apa? Ujuk-ujuk. Ah, saya mau ngageti keluarga saya. Kaget temenan nanti. Begitu melebu pintu, loh, dunia kayak kue dandanannya lah. Jari harus ngageti, maksudnya kaget tenan aku kan. Aku ya kepingin membuat kejutan buat mamas gitu kan. Jadi suaminya terkejut, istrinya juga apa? Terkejut. Nah, jadi beritahu supaya dia bisa bersiap-siap menata rumahnya, menata anaknya, membuat masakan, menyiapkan minuman dan yang lain-lain. Ini diantara sunnah atau kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fadanau minal Madinah. Maka mereka rombongan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalhah dan Ummu Sulaim pun mendekati kota Madinah. Fadaraba hal makhat. Begitu mendekati kota Madinah, kerasa petenge. Ya, orang Jawa berarti apa? Mules. Ya, sudah mulai mules. Kalau bahasa kedokteran, kontraksi. Bahasa kerennya makhad. Ya, latihan bahasa Arab kita jadikan bahasa Arab itu bahasa yang paling apa? Hebat, gitu loh. Jangan kita bangga dengan bahasa Inggris tapi malah tidak paham bahasa Arab. Kontak person. Mbok nomor yang bisa dihubungi, gitu aja. Bahasa kita lebih aman malah. Ya kan? Rakam lil ittisal. Nah, gitu. Pengajiannya Quran, pentingnya bahasa Arab. Call, kontak person. Loh. Pentingnya bahasa Arab kok kontak person? Ganti. Jadi kita mulai harus apa? Harus biasakan bahasa Arab. Nggih, Pak, nggih. Jenengan siap mboten belajar bahasa Arab, Pak? Ya enggak apa-apalah sedikit-sedikit ya. Demikian. Kita mulai harus kembangkan bahasa Arab. Nah, mulailah dia mules-mules, ya. Begitu mendekati kota Madinah. Maka fahtabasa 'alaiha Abu Thalhah, sehingga Abu Thalhah pun menungguinya, enggak bisa ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antala ke Rasulullah. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus jalan. Abu Thalhah ganjel. Ganjelnya kenapa? Kita dengarkan. Qal, berkata Anas, yaqulu Abu Thalhah. Abu Thalhah berkata, innaka lata'lamu ya Rabb. Dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, dia mengadu. Sesungguhnya engkau tahu ya Allah, annahu yujibuni an akhruja ma'a Rasulillah idza kharaja wa adkhula ma'ahu idza dakhala. Ya Rasulullah, ya Allah, sesungguhnya engkau tahu tentang diriku ya Allah, aku itu paling senang kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar, aku ikut keluar bersamanya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk, aku pun masuk bersamanya. Kalau dia pergi, pergi bersama dia. Kalau dia pulang, pulangnya bareng. Aku pingin kayak gitu ya Allah. Itu yang paling senang bagiku. Tapi istriku ini hamil lagi mules. Mules jalan mbok mbrojol. Istilahnya begitu. Maka kemudian waqad ihtabastu bima taro, aku tertahan oleh yang kau ketahui, ini istriku yang mulas-mulas ini ya Allah. Maka berkata Ummu Sulaim, lihat istri yang pengertian dan luar biasa, tegar, tidak manja. Apa kata Ummu Sulaim? Ya Aba Talha, ma ajidul ladzi kuntu ajid. Aku enggak kerasa seperti biasanya kok. Udah enggak mules lagi. Yuk, yuk jalan. Lihat. Ya, doanya Abu Talha dikabulkan, kemudian Ummu Talha juga apa? Ummu Sulaim juga apa? Semangat meluluskan keinginan suaminya. Masya Allah. Enggak, saya udah enggak mules lagi kok. Pak, entolak. Berangkatlah kamu enggak apa-apa. Fantolakna, maka kami pun berangkat lagi. Ini Ummu Sulaim, Abu Talha. Wa darabahal mahat hina qadimaha idza qadima, maka begitu sampai Madinah mulesnya datang lagi. Fawaladat gulaman, maka lahirlah seorang bayi laki-laki. Faqalat li ummi, maka berkatalah kepadaku, yakni Anas, berkatalah ibuku kepadaku, ya Anas, la yurdi'uhu ahadun, jangan sampai ada seorang pun nyusui dia. Hatta taghdua, atau la yurdi'uhu ahadun, jangan sampai ada seorang pun yang menyusui dia. Taghdu bihi ala Rasulillah, pokoknya besok pagi langsung kamu bawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma asbaha ihtamaltuhu fantalaqtu bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dzakara tamamal hadis. Maka ketika pagi aku bawa adikku kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku serahkan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian disebutkanlah kelengkapan hadis seperti tadi. Ini mulai dia apa? Tahnik dan yang lain-lain. Ini kisah kesabaran Ummu Sulaim menghadapi kematian anaknya, dan luar biasa berkah dari kesabaran tersebut. Insyaallah ta'ala kita akan pelajari fawaid dari hadis yang agung ini, kisah yang mulia ini, pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Sebagai pengumuman, mengulangi pengumuman yang tadi disampaikan oleh Ustaz Roni, yang pertama, atau ya, pengumuman yang kedua, yaitu bahwa pada hari Selasa depan, jadwal saya maghrib, antara maghrib dan isya, saya tidak bisa mengisi. Tapi berdoalah mendapat ganti yang lebih baik, yaitu ba'da asar sampai maghrib, insyaallah akan diisi Selasa, akan diisi oleh akhuna al-ustad al-fadil, Ustaz Abdullah Zain. Ya, ini kajian ba'da asar sampai maghrib, plus buka puasa Arafah bersama, sing poso. Ya enggak puasa ya tetap boleh apa? Boleh hadir, ikut ngaji. Karena ngaji di bulan Dzulhijjah awal ini termasuk suatu amal saleh yang sangat agung. Masuk pada keumuman sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya jauh lebih dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, termasuk ngaji, sholat wajib, baca Quran, puasa, zikir, dan yang lain-lain, termasuk kurban, yang bisa kurban, yang punya kemampuan. Ya. Maka silakan dihadiri, ya, siapkan perut baik-baik, dan siapkan hati untuk menerima ilmu, itu lebih penting, ya. Dan kita berharap nanti bisa melakukan puasa Arafah yang fadilahnya ampunan dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita semua. Jadi Selasa besok, Selasa depan, kajian saya liburkan. Insyaallah kita mulai nanti pada 2 pekan lagi berarti. Insyaallahu ta'ala. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.